tentang berkaitan dengan beriman terhadap malaikat ya. Yang pertama bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu kita ketahui, apa arti malaikat? Ya, malaikat itu artinya adalah berasal dari kata aluka yang artinya adalah utusan. Jadi malaikat itu adalah utusan atau makhluk Allah yang Allah utus untuk ibadah dan untuk membantu di dalam pengaturan alam semesta. Ya, ini malaikat. Jadi malaikat itu artinya apa? Utusan. Utusan Allah. Ya. Dalam rangka untuk mengatur alam semesta. Ya, misalnya Bapak-bapak, kemarin alhamdulillah kita sudah turun hujan ya. Yang menurunkan hujan itu Allah. Allah ya menurunkan hujan. Allah yang memerintahkan untuk diturunkan hujan. Yang diperintahkan siapa? Malaikat. Ada malaikat yang tugasnya untuk menurunkan hujan, membantu Allah untuk menurunkan hujan. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membagi rezeki. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengirimkan wahyu dan bermacam-macam. Ya, artinya suruhan Allah, Allah suruh ke sana, Allah suruh ke sana sini untuk mengatur alam semesta ini. Ya, untuk matahari biar bersinar, bulan. Ya. Ini arti malaikat. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang tugasnya itu sebagai utusan Allah dalam mengatur alam semesta. Ya, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu perlu mempunyai para utusan atau pembantu-pembantu? Bukan berarti Allah itu tidak mampu melaksanakan sendiri. Allah Maha mampu. Allah Maha kuasa menurunkan hujan, Allah bisa mencabut nyawa, Allah bisa. Tetapi memang ada hikmah ya, ada manfaat atau ada hikmah dan menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah itu mengutus para hamba-hambanya atau ada pembantu-pembantu. Ya, jadi bukan berarti kenapa Allah itu harus ada yang membantu, bukan berarti Allah tidak mampu, Allah Maha mampu. Tetapi memang ada hikmahnya. Ya. Kemudian setelah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, beriman kepada malaikat itu ada tiga hal ya. Ada tiga hal yang perlu kita ketahui di sini. Penulis mengatakan ma'nahu at-tasdiqu bi wujudihim. Beriman kepada malaikat itu harus membenarkan dan meyakini keberadaan bahwa malaikat itu ada. Ya, ini termasuk keimanan yang harus diketahui dan dimiliki oleh setiap muslim. Ya, semua orang yang beriman, orang yang ngaku orang Islam niku nggih, harus wajib beriman malaikat itu ada. Malaikat niku wonten, ya. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena ada orang, ya, ada orang itu yang enggak percaya malaikat itu ada. Ya, orang-orang aqlaniyun. Aqlaniyun itu orang-orang yang hanya mengutamakan akal tanpa melihat dalil. Ya, akal. Saya enggak pernah melihat malaikat, enggak pernah lihat. Ya, jadi saya enggak percaya malaikat itu ada karena enggak pernah lihat. Ini namanya aqlaniyun. Ya. Ini tidak benar. Kita sebagai seorang yang beriman, walaupun kita tidak pernah melihat malaikat, akan tetapi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra. Kebaikan itu an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaika, engkau beriman dengan malaikat. Ya, kebaikan itu intinya dengan beriman pada Allah, hari akhir, dan malaikat. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi juga, apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa iman itu termasuk salah satunya beriman dengan malaikat. Ya, maka kita harus percaya malaikat itu ada. Ya. Karena apa? Tidak semua yang ada itu harus dilihat. Ya. Bukan berarti kalau kita tidak pernah melihat itu berarti tidak ada. Contohnya apa? Contohnya akal, ya, akal. Manusia itu punya akal, ya. Punya akal. Apakah kita sudah pernah melihat akal? Akalmu itu bentuknya seperti apa? Kita belum pernah melihat. Ya, beda ya antara otak, otak dan akal itu beda. Karena apa? Karena orang gila itu punya otak tapi tidak punya akal. Ya, otaknya ada tapi tidak berakal sehat. Akal itu seperti apa? Pernah melihat belum, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Belum pernah lihat. Tapi kita percaya, ya, kita itu punya akal sehat walaupun kita belum pernah melihat. Ya, ini ada. Itu bantahannya, ya. Tidak semua yang ada itu harus dilihat. Kemudian ada juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang-orang, tiang-tiang ingkang yang mengatakan malaikat itu hanya roh berupa arwah, tidak berwujud, tidak berbentuk. Niki nggih kelentu, keliru. Ya. Yang benar bahwa malaikat itu ada dan punya bentuk, punya fisik, ya, punya tubuh. Ya. Karena apa? Dalil-dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau pernah melihat malaikat Jibril itu berbentuk mempunyai sayap 600. Ya, mempunyai 600 sayap. Pernah melihat malaikat Jibril berbentuk aslinya sangat besar dan mempunyai 600 sayap. Ya. Jadi malaikat itu punya bentuk dan bentuk tubuhnya itu punya sayap-sayap. Ya, juga di dalam Al-Qur'an, ya, tadi yang kita baca dalam surat Fatir ayat pertama, Allah mengatakan ja'ilil malaika. Allah menjadikan malaikat itu rusulan, sebagai utusan. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap. Ya. Jadi malaikat itu punya sayap. Matna, ada yang punya sayap 2. Wathulatha, ada yang punya sayap 3. Waruba, ada yang punya sayap 4. Yazidu, dan ada yang lebih. Ya. 600. Ya, ini berarti, ini yang pertama, ya. Wajib bagi semua orang yang mengaku Islam beriman bahwa malaikat itu ada dan punya fisik, punya bentuk tubuh. Yang seperti yang kita baca di dalam ayat-ayat dan hadis. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wajib bagi kita untuk beriman bahwa malaikat itu ciptaan Allah, bukan anak perempuan dari Allah. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik, niku keyakinan mereka, akidah mereka bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Ya, jadi Allah itu punya anak. Anaknya itu perempuan, yaitu malaikat. Ini keyakinan orang kafir Quraisy. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unta. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu menamakan malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Ya. Ini keyakinan orang kafir bahwa malaikat itu anaknya Allah. Allah itu punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Ini tidak boleh kita ini keyakinan yang salah ya. Kita harus beriman bahwa malaikat itu hamba Allah dan bukan perempuan. Ya, malaikat itu jenis kelaminnya bukan perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga, wajib bagi kita untuk beriman bahwa malaikat itu hamba ciptaan Allah, yang mereka itu menyembah Allah dan tidak boleh beribadah kepada mereka sebagai perantara. Ya, ini juga keyakinan orang kafir. Niku pripun? Mereka menjadikan malaikat itu sebagai perantara untuk menyampaikan doa kepada Allah. Berdoa, ya malaikat Jibril, saya minta anak, sampaikanlah kepada Allah agar Allah mengabulkan doa saya. Ya, ini tidak boleh berdoa kepada Jibril. Ya Jibril, ya Mikail. Ya, meminta kepada malaikat Jibril. Berdoa kepada malaikat. Ini zaman dulu banyak, juga mungkin zaman sekarang seperti itu. Ya, berdoa kepada malaikat, beribadah kepada malaikat itu untuk sebagai perantara disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, kenapa kok harus dengan perantara? Kenapa enggak minta langsung kepada Allah? Maka ada sebagian orang mengatakan, saya orang kotor, saya banyak berdosa. Kalau saya berdoa kepada Allah secara langsung, itu tidak diterima doa saya. Sehingga apa? Saya butuh perantara agar doa saya itu disampaikan kepada Allah. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang dekat kepada Allah, sehingga doa saya nanti bisa terkabul. Itu alasan. Tetapi itu tidak benar ya. Alasan yang salah. Kita sebagai orang yang beriman, berdoa, beribadah langsung kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu dekat. Allah itu dekat dan mendengar segala doa dan permintaan kita. Seperti yang Allah sampaikan di dalam salah satu ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wahai Muhammad, jika ada orang bertanya kepada kamu tentang aku, tentang Allah, katakanlah bahwa aku Allah itu dekat. Allah itu dekat mendengar kita, melihat kita. Ujibu da'wata da'i, aku akan kabulkan segala permintaan orang yang meminta. Ya. Tidak ada alasan ya, dosa kita, orang kotor, orang banyak berbuat dosa, kemudian tidak berdoa pada Allah, itu bukan alasan. Karena apa juga bapak-bapak, ibu-ibu, pernah kita sampaikan ya, iblis, ya, iblis la'anatullah, iblis yang ini dedengkotnya dosa, semua dosa itu gara-gara iblis, pernah berdoa meminta kepada Allah, Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, Rabbku, berikanlah aku umur panjang sampai hari kiamat. Ya, iblis pernah meminta, berdoa kepada Allah, diberikan umur panjang, tidak mati sampai hari kiamat. Allah kabulkan. ya Allah berikan. Innaka minal mundhari, sesungguhnya engkau wahai iblis termasuk yang diberikan umur panjang. Ya, iblis saja yang jelas sangat banyak dosanya, Allah berikan permintaannya. Maka tidak ada alasan orang itu tidak berdoa kepada Allah gara-gara dosa dan kesalahan mereka. Ya, ini tiga hal ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini harus diketahui dan dimiliki oleh semua orang yang Islam, baik dia besar, kecil, tua, muda, harus yakin kepada tiga hal ini. Ya, misalnya kita punya anak kecil, kita harus tanamkan, ajarkan, malaikat itu ada, malaikat itu ciptaan Allah, bukan anak perempuan, tidak boleh berdoa kepada malaikat, ini harus kita ajarkan. Anak kecil, orang-orang tua, simbah-simbah, mbak, jenengan itu harus percaya malaikat itu ada. Kalau ada orang Islam tidak percaya dengan malaikat, ini nanti bahaya. Bisa dikatakan bukan Islam. Ya. Harus percaya dan paham tiga ini. Ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keimanan yang tidak harus diketahui oleh setiap muslim. Artinya, kalau misalnya tidak tahu, tidak apa-apa. Ya, berkaitan dengan malaikat. Ini apa? Berkaitan dengan nama-nama malaikat. Ya, wajib kita beriman dengan nama-nama malaikat yang ada di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, itu kita wajib beriman. Tapi kalau seandainya tidak tahu pun tidak sampai keluar dari Islam. Misalnya ada simbah-simbah, mbak, nama malaikat yang menurunkan hujan sinten namine pun, wah saya tidak tahu nih. Ya tidak apa-apa, ya tidak harus tahu. Tapi kalau tahu bagus. Tapi kalau tidak tahu pun tidak apa-apa. Yang penting beriman. Jenengan beriman dengan malaikat, beriman. Tapi namanya tidak tahu tidak apa-apa. Ya, tidak harus tahu semuanya, tapi wajib harus beriman malaikat itu ada. Yang penting itu. Ya, jadi malaikat itu punya nama-nama, ya. Nama-namanya ada dalam Al-Quran, Jibril, Mikail, seperti itu. Malaikat yang menurunkan hujan, Jibril, Mikail, malaikat yang mencabut nyawa, namanya Malakul Maut, Malakul Maut. Ya, malaikat maut, malaikat kematian. Ya. Dan yang lain, ya. Yang lain. Naam. Yang dijelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu ada tentang nama-nama para malaikat. Ya, kita wajib beriman. Kalau kita baca ayat, baca hadis, di situ ada nama, ya kita beriman. Termasuk juga malaikat yang apa, kalau Rokibun Atid, ya, Rokib Atid itu bukan nama, ya, mayal fidu min qaulin illa ladaihi Rokibun Atid. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan mayal fidu, tidaklah seseorang itu mengucapkan sesuatu illa ladaihi, kecuali di sampingnya itu ada rokibun. Rokib itu artinya malaikat yang senantiasa menjaga, atid yang senantiasa mencatat. Ini bukan nama, ya, tetapi sifat dia itu menjaga dan mencatat. Bukan nama, nama malaikat rokib, nama malaikat atid bukan, ya. Tapi ini tugasnya itu senantiasa mengawasi dan mencatat. Kemudian juga ada nama malaikat yang di kuburan, mungkar nakir, yaitu ada juga hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Malaikat yang nanti kalau ada orang meninggal itu ya, seseorang dikubur, setelah dikubur orang-orang yang menguburkan pergi, maka orang yang mati itu akan mendengar suara sandal. Ya, setelah mereka pergi nanti datang dua malaikat yang mendudukkan, didudukkan orang yang mati tadi, didudukkan. Ya, ditanya, "Man rabbuka?" Siapa rohmu? Ya, siapa nabimu? Siapa apa agamamu? Ya. Ini juga ada malaikat seperti itu tugasnya. Kalau bisa menjawab dengan baik akan diberikan kabar gembira, diberikan kenikmatan alam kubur. Kalau tidak bisa menjawab disiksa, dipukul di dalam siksa kubur. Ya. Ini ada nama-nama mereka. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan tugas-tugas mereka yang ada dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, misalnya apa? Malaikat Jibril itu tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Ya, seperti dalam hadis pada waktu Rasulullah di Gua Hira. Ya, di Gua Hira datang Malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq, Iqra. Ya, ini berarti Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ya, ada Malaikat Mikail muwakkal bil qadr. Ya. Mikail itu tugasnya untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Israfil muwakkal bin nafsur, ya, tugasnya nanti meniup trompet pada waktu hari kiamat. Ya. Malakul maut, ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa dan yang lain-lain. Jadi malaikat itu punya tugas-tugas. Tugasnya ada dua, ya Pak. Malaikat itu tugasnya ada dua macam. Ada malaikat yang tugasnya itu ibadah kepada Allah, tiap hari sholat, tiap hari puasa, tiap hari zikir, yaitu malaikat secara umum. Malaikat-malaikat itu sangat banyak, itu terbagi menjadi dua. Ada malaikat khusus yang mempunyai tugas khusus, ya, seperti Malaikat Jibril, pemimpinnya malaikat, ini tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Ya, ada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan, ini malaikat khusus, ya, punya tugas-tugas khusus. Ada malaikat yang umum, ya, umum. Umum itu artinya tugasnya ya hanya ibadah, tiap hari ibadah, sholat terus seperti itu. Tiap hari puasa, tiap hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah capek, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa bosan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malaikat seperti itu, tugasnya ibadah. Sehingga kalau seandainya manusia itu, semua manusia itu kafir, tidak ada yang menyembah Allah misalnya, Allah tetap mulia. Ya, Allah tetap mulia, malaikat yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah beriman dengan sifat-sifat mereka. Sifat itu keadaan mereka, ya. Yang pertama, kita beriman bahwa malaikat itu khuliqa min nur. Allah ciptakan dari cahaya. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Khuliqal malaikatu min nur. Ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jin, dan jin itu diciptakan minnar, dari api. Setan, jin. Ya, jin itu diciptakan dari api. Setan itu jin yang jahat. Ya, diciptakan dari api. Sedangkan kita manusia diciptakan dari tanah. Ya, ini kita wajib percaya. Kemudian juga malaikat itu sangat kuat. Ya, malaikat itu punya sifat yang sangat kuat. Sangat kuat sekali, ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di suatu tempat. Kemudian orang-orang tersebut melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menerima dakwahnya Nabi, bahkan menyakiti, melempar Rasulullah dengan batu sampai berdarah. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang dengan sedih. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Muhammad, ini di sampingku ada malakul jabal, ada malaikat penunggu gunung. Ya, ada malaikat yang tugasnya itu nunggu gunung, beribadah di samping gunung. Kalau kamu mau, malaikat gunung ini akan menimpakan, mengangkat gunung, gunung diangkat akan ditimpakan kepada orang-orang yang menolak dakwahmu tadi. Ya, malaikat sanggup apa? Gunung diangkat. Ya, gunung yang begitu tinggi, begitu besar, diangkat oleh malaikat itu bisa. Sangat kuat malaikat itu. Ya. Kalau kamu mau, wahai Muhammad, ini gunung bisa ditimpakan kepada mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Ya, semoga Allah menurunkan dari keturunan mereka orang-orang yang mau beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat sangat kuat sekali. Ya. Kemudian juga malaikat itu sangat cepat sekali. Malaikat itu sangat cepat. Di dalam Al-Qur'an, di dalam kisah siapa Bapak-bapak? Di dalam kisah Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman, kita ingat Nabi Sulaiman itu pernah kisahnya ada Ratu Saba. Ya, Ratu Saba atau yang dikenal dengan Ratu Bilqis, ya, kalau di kalangan kita. Itu Ratu Saba ini menyembah matahari. Ya, kemudian dikirimkan Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba ini melalui burung agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu Ratu Saba pun apa bermusyawarah kepada para menterinya, kemudian mereka bersepakat, kita damai saja dengan Sulaiman karena kalau perang itu nanti rugi, semuanya rugi. Ya, maka Ratu Saba pun akan rencana akan datang menemui Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun mengumpulkan anak buahnya, tentara-tentaranya. Nabi Sulaiman itu punya tentara dari malaikat, dari jin, dari binatang, dari macam-macam, tentaranya banyak. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana? Siapa yang mampu mendatangkan singgasana? Singgasana itu tempat duduknya ratu tadi, ya. Singgasana, ya. Raja, ratu biasanya punya tempat kursi khusus. Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba tadi ke sini? Maka jin Ifrit, ya, mengatakan, saya bisa mendatangkan kursi singgasana itu dengan cepat sebelum kamu turun dari tempat dudukmu. Ya, artinya kamu duduk di sini 5 menit, nanti kamu sebelum kamu turun itu sudah saya bawa. Ya, padahal Nabi Sulaiman itu tempatnya di mana? Di Palestina. Sedangkan Ratu Saba itu di Yaman, jauh sekali. Jadi jin itu bisa terbang cepat membawa. Kemudian malaikat berkata, saya bisa lebih cepat. Kamu mengedipkan matamu, Sulaiman. Ya, Sulaiman mengedipkan mata, hanya berkedip saja. Itu saya sudah bisa mendatangkan singgasana. Ya, tadi malaikat langsung cepat. Ya, hanya detik kita berkedip mata itu berapa detik? Tidak ada 1 detik. Itu langsung. Tiba-tiba singgasana sudah ada. Ya, ini sifat malaikat. Sangat kuat, sangat cepat, sangat luar biasa. Ya. Ini yang harus kita imani dari para malaikat. Kemudian yang terakhir, bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, apa manfaat kita mempelajari akidah terhadap malaikat? Yang pertama adalah al-ilmu bi'abdi'ah idhamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Ya, setelah kita belajar tentang iman kepada malaikat, itu berarti kita akan lebih sadar tentang keagungan Allah dan kekuatan Allah. Ya, artinya malaikat itu kan ciptaan Allah, sangat kuat, sangat cepat, apalagi Allah. Ya, Allah itu lebih cepat, lebih kuat, lebih sempurna. Ya, malaikat itu kan makhluk yang sangat luar biasa. Berarti Allah yang menciptakan itu lebih luar biasa lagi. Ini manfaat. Jadi lebih kita tahu keagungan Allah. Atsaniyah yang kedua, syukrillah. Kita lebih bersyukur kepada Allah ala inayatihi bi bani Adam, atas pemeliharaan Allah dengan manusia. Ya. Karena apa? Kenapa Allah itu menciptakan malaikat? Itu dalam rangka untuk melayani kita manusia. Turunkan hujan. Hujan itu untuk siapa? Kita yang menikmati. Malaikat itu melayani kita. Melayani kita menurunkan hujan. Kita butuh rezeki, malaikat yang menurunkan rezeki. Kita butuh air, malaikat yang memberikan air. Ya, berarti kita semakin bersyukur kepada Allah karena Allah itu begitu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, dengan diciptakannya para malaikat untuk melayani kehidupan kita manusia. Ya, kemudian juga yang ketiga adalah semakin kita bersemangat di dalam ibadah kepada Allah. Ya, setelah kita tahu malaikat itu begitu rajin ibadah, maka kita juga harus seperti para malaikat. Ya, artinya malaikat saja yang kuat rajin ibadah, maka kita hamba yang lemah juga harus rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan manfaat-manfaat yang lainnya yang sangat banyak dari kita mengetahui akidah yang benar terhadap para malaikat. Ya, ini bapak, ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keimanan kepada malaikat. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada pertanyaan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.